كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما جهلنا من علوم التفسير اللهم علمنا ما جهلنا من علوم كلامك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا من علوم التفسير ومن علوم الحديث ومن علوم الفقه ومن علوم العقيدة اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما نافعا طيبا مباركا فيه اللهم اجعلنا من المباركين في علوم الشرع اللهم اجعلنا من المباركين في علوم الشرع اللهم اجعلنا مباركا اللهم اجعلنا من العاملين فيما علمتنا اللهم اجعل أعمالنا مباركة اللهم اجعل أعمالنا مباركة يا رب العالمين اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك أنت المنعم فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنك ملك يوم الدين اللهم إنك ملك يوم الدين فانصرنا في الدنيا والآخرة آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة والآخرتنا حسنة اللهم قنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 60 sampai 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna rib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ استسقى موسى لقومه dan ingatlah kembali kita dipertemukan dengan ayat yang dimulai dengan wa'idh. Maksudnya wadhkur idh. Dan ingatlah idh ketika istasqa Musa. Istasqa yastasqi istisqa. Dan kita tahu, sudah pernah kita menjelaskan. Istaf'ala atau wazan sorof istaf'ala. Itu akan memberikan faedah. Tolabul fi'il atau tolabul syai' meminta sesuatu dan itu ketika ditambahkan dengan sin istasqa meminta siqayah siqayah disiraman Allahumma askina misalnya Allah berilah kami siraman. Nah di sini istasqa dia telah meminta siraman, maksudnya meminta hujan. Dan ketika Musa nabi kita nabi Musa alaihi salam meminta hujan, meminta siraman. Tentu ketika Musa, Nabi Musa alaihi salam meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak kepada jin atau dewa penunggu atau lainnya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Dari demi kaumnya yaitu Bani Israel. Jadi di sini Musa, Nabi Musa alaihi salam melakukan sesuatu ya demi kaumnya dan itu sudah berkali-kali dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Istasqa Musa liqaumihi kepada kaumnya. Hi di sini kembali kepada Musa alaihi salam. Jadi mudhaf ilaihi. Yang dimaksudkan adalah Bani Israel. Istasqa dikatakan dalam penjelasan kata yaitu Nabi Musa alaihi salam memintakan siraman hujan untuk minum dan lain sebagainya tentu. Kepada Allah Ta'ala bagi kaumnya. Sebelumnya Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang Yahudi yang hidup sezaman dengan turunnya Al-Quran di kota Madinah. Tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh para generasi salaf mereka. Iya, Pak. Maaf, ada yang parkir di rumah? Di rumah nomornya Ade, misalnya. Nomornya Ade Solo berarti. Iya. Oh. Mobil atau motor? Motor parkir di rumah sebelah. Tolong dipindahin ke parkiran yang seharusnya di sini. Ikhwan atau akhwat yang parkir misalnya di depan rumah sebelah atau di sana bernomor Ade itu. Mungkin bisa di atau bukan mungkin lagi harus diparkirkan di sini. Ya. Demi keamanan dan kenyamanan. Wa idz tasqa Musa liqaumi. Jadi pada ayat 60 Allah Ta'ala mengingatkan kaum Yahudi akan peristiwa ketika mereka kehausan di tengah gurun. Itu yang disebut Yaum Atih. Hari ketika mereka tersesat. Ya kan? Maka Nabi Musa memohonkan air kepada Rabb-nya itu di dalam ayat 60 sampai 61 secara umum. Footnote nomor 203. Dalam ayat ini terdapat dalil syar'i untuk melakukan istisqa, salat dan doa meminta air hujan. Jadi ada syariatnya. Dalam Islam hukumnya sunnah muakkadah sangat dianjurkan baik secara individual ataupun bersama-sama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali melakukan istisqa, maka Allah taala pun menurunkan air hujan lantaran doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini apakah tata cara atau kaifiah salat istisqa itu sama antara syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam? Itu wallahu alam. Yang terpenting syariat meminta hujan itu ada. Entah kaifiahnya sama atau tidak itu bukan kepentingan kita. Yang terpenting memang ada di dalam syariat kita alhamdulillah. Dan kalau misalnya itu mau mendapatkan perincian tentang tata cara salat istisqa, sangat bagus dan dianjurkan merujuk kepada kitab namanya Ensiklopedia Salat ya, karya Sa'ad Al-Qahtani. 3 jilid kalau diterjemahkan itu. 3 jilid dia Ensiklopedia Salat, atau ada ringkasannya juga. Kalau tidak salah cetakan Pustaka Imam Syafi'i yang 3 jilid, yang ringkasannya saya lupa cetakan Pak, tapi yang lebih baik yang cetakan Pustaka Imam Syafi'i ini, jilid ketiganya itu ada berbicara tentang berbagai macam salat gerhana bulan atau gerhana matahari. Kemudian sholat istisqa itu tafsilannya, rinciannya, tata caranya, sunah-sunahnya semua ada di situ. Insya Allah kalau misalnya itu mau membaca lebih lanjut lagi itu lebih bagus kesana insya Allah. Jadi syariat istisqa itu ada. Dan itu hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di antara wasilah atau yang wajib sebagai wasilah untuk menurunkan hujan selain sunnah untuk istisqa adalah bertaubat. Jadi kaum itu bertaubat. Itu syaratnya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang beristisqa atau istighosah, kata sekarang kan istighosah bareng-bareng, itu syaratnya itu harus bertaubat. Jadi kalau misalnya di antara penduduk kaum masih ada yang berzina, masih ada yang itu Allah Subhanahu wa taala tidak mau melakukan itu. Tidak mau menurunkan rahmat padanya. Kecuali jika Allah berkehendak, ya itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syarat dasar istisqa adalah bertaubat semuanya untuk mendapatkan rahmat. Ya. Wa idh istasqa Musa liqaumihi. Nah, ketika Nabi Musa alaihi salam beristisqa, maka faqulna. Maka kami katakan. Qulna, kami katakan. Idrib bi'asakal hajar. Antum bacanya jangan idrib. Hah? Tahan. Idrib. Ya, bukan idrib. Nah, itu tahan, jangan kayak gitu. Yang sahih adalah idrib bi'asakal hajar. Idrib artinya, tapi kalau misalnya bukan bahasa Al-Qur'an, maksudnya bukan kalimat Al-Qur'an yang antum ucapkan, enggak masalah antum bilang ya Salman, idrib. Enggak apa-apa, idrib, enggak apa-apa. Atau idrib, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya antum membaca Al-Qur'an harus idrib. Idrib. Tapi di sini kan ada kemudian ba bertemu dengan ba lagi. Idrib bi 'asaka al-hajar. Idrib artinya adalah daraba yadribu, memukul. Ya. Ini fi'il amr. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam, kemudian apa? Jawaban dari Allah, lakukan ini. Lakukan apa? Pukullah bi dengan menggunakan asoka. Aso artinya tongkat. Ya, aso artinya tongkat. Tongkatmu. Jadi dalam bi asoka itu 3 kata. Bi dengan menggunakan aso tongkat. Kemudian diidhofakan kepada ka, anta dengan tongkatmu. Pukullah dengan tongkatmu. Apa yang dipukul? Al hajar, batu. Kita lihat di sini. Bi'asaka al-hajar, tongkat Nabi Musa alaihi salam yang selalu menyertai beliau alaihi salam semenjak ia keluar meninggalkan negeri Madian. Siapa, di mana negeri Madian sebenarnya? Di negara mana sekarang kira-kira? Kalau misalnya bukan di Syam. Syam itu kita tahu sekarang Syam itu atasnya Saudi kan. Dulu ada negeri Yaman. Yaman itu bawah ya kan. Kemudian atasnya sekarang jadi Saudi. Semua asasnya Mekah, Madinah, Taif, Najd dan semarinya itu atas. Dan di atas lagi Syam. Ya kan? Di sebelah baratnya adalah Mesir. Nah, ini di sekarang di sebelah timurnya Saudi Arabia itu ada Madian di situ. Entah negara apa di situ sekarang. Jadi seberang lautan kan Saudi, ya. Ini gambarannya di depan antum nih misalnya. Ini Saudi, ini Yaman bawahan. Ini Saudi, ini Syam, Lebanon, kemudian dan seterusnya. Ini Mesir. Mesir di antum. Oke, ini Mesir dipisah dengan lautan, dengan sambungan sedikit Mesir. Nah, terus di sini. Di sini ya, di sini ada Madian. Ini yang disebut Madian. Benar enggak? Iya, benar. Di depan antum di sini ada disebut Madian. Ya, jadi ini Saudi, Mekah, Madinah. Mekah, Madinah di sini, ya, di dekat perbatasan ini dengan lautan, enggak terlalu jauh. Nah, ini ada lautan di sini. Nah, di sini baru Madian. Hah? Apa? Di apa? Ya, sebenarnya itu laut apa di sebelah sebelah sini? Ya? Laut apa itu? Trapesium. Teluk Persia. Berarti di sini masih masuk daerah-daerah apa ya? Sekarang sekarang kok Spanyol? Enggak lah, masya Allah Spanyol jauh banget. Hah? Oman sekarang mungkin ya. Oman, daerah-daerah Oman itu ya. Itu Madian di waktu itu daerah situ Madian. Ada daerah di situ namanya Madian. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu aslinya Mesir kan? Mesir hijrah kemudian ke Madian dan kemudian pernah hijrah kembali ke Mesir kembali. Ya. Nah, jadi dari Mesir ini kejar-kejar kan sama Firaun. Nah, Firaun di Mesir bukan di Madian. Nah, ketika ke Madian itu berangkatnya dari Syam lewat gini. Ya. Pas pulangnya kemudian itu ke bawah ya. Jadi pulangnya itu jauh lebih panjang. Mana ini tongkat Nabi Musa alaihissalam yang selalu menyertainya semenjak ia keluar meninggalkan negeri Madian, berarti dalam perjalanan kembali ke Mesir. Apakah tongkat itu berasal dari pohon di surga yang dibawa oleh Nabi Adam? Sebagaimana orang yang berpendapat, ada yang berpendapat demikian. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha tahu akan hal itu. Sedangkan batu yang dimaksud di ayat ini, ini penafsiran, salah satu penafsiran. Enggak tahu kalau misalnya ada riwayat yang sahih mengenai ini secara qat'i. Sedangkan batu yang dimaksud di ayat ini berbentuk segi empat, sejenis batu-batuan lunak seperti tanah liat. Wallahu a'lam. Tapi ini salah satu penafsiran dari para ulama, di antaranya di kitab Al-Muharrar Al-Wajiz karya astagfirullah, ana lupa. Al-Andalusi, orang Andalus, ana lupa Allah. Tetapi apakah batu tersebut yang membawa lari? Afwan. Batu yang dimaksud di ayat ini berbentuk segi empat, sejenis batu-batuan lunak seperti tanah liat, wallahu alam. Di sini kita lihat Al-Hajar itu dengan alif lam. Dan ketika ada isim dengan alif lam itu kan alif lam kita harus mengetahui di sini alif lam yang dimaksud. Apakah alif lam jenis atau istighraq atau alif lam ahdiyah? Ahdiyah itu berarti ibarat kata the gitu. Kalau dalam Inggrisnya the itu kan bisa mengartikan sesuatu yang sudah diketahui, sudah maklum atau sudah disebutkan sebelumnya atau sesuatu yang sudah dikenal tanpa pun disebutkan. Ya. Yeah. Nah, Al-Hajar di sini dikatakan oleh para ulama, Al-Hajar di sini ada yang mengatakan ya apapun batu itu. Itu bagi yang mengatakan Al-Hajar di sini istighraq, yaitu idrib bi'asaka Al-Hajar, batu apapun itu. Umum. Dan ada yang mengartikan al di sini bukan al umum, tetapi al untuk khusus. Nah, ini main dalam usul fikih berarti kan. Al untuk khusus yaitu berarti di sini al-ahdiyah yang dikatakan oleh para ulama, ahdiyah untuk zihniyah yaitu yang sudah diketahui. Al-Hajar ini ada yang berpendapat seperti ini, batu khusus yang berbentuk seperti ini ya, segi empat, sejenis batu-batuan lunak seperti tanah liat. Wallahu a'lam. Bagaimanapun kita sebenarnya tidak perlu juga untuk mendetailkan masalah Al-Hajar seperti apa dibentuknya, karena tidak ada faedah hukum syar'i berkaitan kemudian dengan Hajar. Misalnya kalau misalnya kita mau sholat istisqa, kemudian kita mencari batu yang berbentuk segi empat, sejenis batu-batuan lunak seperti tanah liat, kemudian saling berikhtilaf antara mereka, ini segi empat, enggak, ini kurang segi empat, ya, atau ini lunak, enggak, ini keras, oh, ini dari tanah liat, bukan, ini bukan dari tanah liat. Nah, jadi itu enggak ada faedahnya untuk kemudian hukum syar'i, melainkan ini khabar, ya. Tetapi apakah batu tersebut yang membawa lari pakaian Nabi Musa? Ya, sebagaimana tersebutkan dalam kisah populer tentang hal itu. Hernia, itu tahu pernah kita hernia itu apa? Hah? Ah, jadi ada kisah populer sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang sahih, maksudnya kisah yang masyhur, bahwa Nabi Musa alaihissalam dituduh oleh kaumnya menderita hernia. Di sini kaumnya sendiri Bani Israel. Dalil adab gitu kalau misalnya dalam bahasa ini ya, dalil adab. Dalil adab tuh Indonesia kurang ajar gitu, kurang adab. Maka Allah Ta'ala hendak membebaskannya dari tuduhan itu. Jadi kan udah dibisik-bisik, digibahi oleh kaumnya sendiri. Antum gimana kalau misalnya antum jadi pemuka, pemuka sesepuh, pemuka umat, pemuka agama, kemudian bapak-bapak itu tuh, itu Pak Taufik tuh, lihat perutnya buncit, jangan-jangan keluar tususnya. Nah, maka Allah Ta'ala hendak membebaskan dari tuduhan itu dengan hikmah yang Allah inginkan, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam turun ke sungai untuk mandi, ya, dan meletakkan pakaiannya di atas sebongkah batu. Ya, batu itu pun membawa lari pakaiannya. Nah, otomatis Nabi Musa kemudian mengejarnya. Nah, ini kan otomatis antum pun akan melakukan hal yang sama jika terjadi hal yang seperti ini. Nabi Musa kemudian mengejarnya dan berlari melewati orang-orang Bani Israel sehingga mereka pun tahu, wah, wah, ternyata enggak gitu kan. Bahwa tuduhan mereka selama ini tidaklah benar. Nah, di sini makanya dikatakan oleh Syekh, tetapi apakah batu yang dipukul Nabi Musa alaihissalam itu adalah sama dengan batu yang tersebutkan dalam kisah populer, yaitu kisah ini, ataukah batu lainnya? Nah, Allah yang Maha Tahu, Allahu a'lam. Keberadaan alif lam pada kata Al-Hajar adalah untuk menerangkan jenis umum dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya lalu memancarkan air. Hal itu sudah cukup membuktikan mukjizat Musa dan kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi ada yang mengatakan alif lam ini untuk umum, alif lam untuk khusus. Bagaimanapun itu tidak perlu kita dalami benar-benar, tidak layak juga. Karena tidak ada faedah syariah berkaitan dengan batu-batu, kecuali memang sekarang lebih populer. Ya. Ya, wa faqul nadrib bi'asakal hajar. Jadi di sini Imam Al-Qurtubi memberikan timeline-nya. Kalimat atau ayat ini 60, beliau berkata, "Raja'a ila qissati Musa hina kanu fitih." Itu ayat ini kembali kepada kisah Musa ketika mereka, yaitu Bani Israel, berada dalam atih kesesatan. Maksudnya sesat jalan, bukan sesat manhaj. Maksudnya sesat jalannya. Yaitu dalam keombang-ambingan perjalanan. Wa asabahumul atash. Kemudian mereka pun diliputi rasa haus. Fastaghathu bi Musa, maka mereka pun beristighatsah dengan Musa. Maksudnya meminta pertolongan Musa alaihi salam. Fada'a Musa rabbah. Dan Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, fa auha ilaihi an idrib bi 'asaka al-hajar. Maka kemudian Allah Ta'ala pun memberikan wahyu kepadanya agar Musa alaihi salam memukul al-hajar dengan tongkatnya. Baik. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Apakah kemudian tidak ada balasan dari Allah? Ada balasannya. Karena ini Nabi Musa alaihissalam yang meminta. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka kemudian terinfijarlah. Apa arti terinfijar? Memancar. Fanfajarat, maka disebabkan oleh tongkat tersebut memancarlah beberapa mata air. Berapa ada berapa? 12. Aina, ain di sini bukan maksudnya mata. Memancarkan 12 mata keluar gitu, kemudian lambang simbol Freemasonry atau gimana. Fan fajarat min husnata asyrata aina, karena ain itu lafal mustarakah, mustarak namanya. Dalam usul fikih itu ada suatu pembahasan mengenai lafal mustarak namanya. Yaitu lafal yang maknanya berserikat. Mana yaitu multi tafsir. Ain itu bisa diartikan mata, kepala ini. Ain bisa juga diartikan sebagai benda itu sendiri. Ain bisa diartikan sebagai matahari. Ain bisa diartikan sebagai air mata, mata air. Ya, sebagaimana kita mata pun juga lafal mustarab. Ada mata apa yang maksud nih? Apa mata ini? atau matahari, mata kaki, mata rantai, mata air dan mata-mata lainnya. Ya kan? Itu ain. Tapi yang dimaksud ain di sini bukan mata kepala, tetapi mata air. Mata air. Nah, berarti di sini dipancurkan atau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dengan hujan. Nah, makanya disebut istasqa, meminta kucuran. Siraman, dan siraman itu enggak mesti hujan. Ya, bukan istimtor namanya secara syar'i kan. Kalau istimtor talabul mautor, meminta hujan. Tapi ini istisqa, meminta siraman baik dari hujan ataupun sungai ataupun meminta tsunami misalnya kalau mau. Ya, itu istisqa. Maka tidak berupa hujan. Nah, sekarang apa yang membuat kadang-kadang tanah itu gersang dan semacamnya? Bisa jadi karena orang-orang itu bermaksiat, atau bisa jadi karena tidak menunaikan zakatnya. Ya kan, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal baha'imu lam yumtaru." Jadi mereka orang-orang tidak, jika mereka ini tidak menahan zakat mal mereka kecuali mereka akan ditahan qatar, hujan, tetesan air dari langit. Tetapi walaulal baha'imu lam yumtaru, seandainya bukan karena hewan ternak, mereka enggak bakal dikasih hujan. Ngerti? Jadi kenapa orang banyak yang enggak menunaikan zakat tapi kok masih dikasih hujan oleh Allah? Demi hewan ternak, bukan demi manusia sebenarnya. Itu saking apa? Saking dihinakannya manusia yang tidak menunaikan zakatnya, baik zakat fitr atau zakat mal. Tapi di sini dalam konteks zakat mal. Jadi itu faedahnya zakat, ya. Itu pun akan berkonsekuensi kalau misalnya tidak menunaikannya, apalagi secara global, secara massal, itu konsekuensinya itu terhinakan pasti. Bahkan sampai hujan pun turun, itu tetap menghinakannya. Salju turun, tetap menghinakannya. Jadi semua menghinakannya, ya. Itu baru azab di atau penghinaan di dunia, belum di akhirat. Baik, fan fajarat minhu 12 aina. Qad 'alima kullu unasim mashrabahum. Setiap orang sudah mengetahui tempat air minum mereka. Sudah mengetahui tempat air yang mana di tempat air minum mereka. Karena ada kan cuma, bukan cuma satu pancuran. Ya. Sampai berapa? 12. Sampai 12. Ada yang mengatakan bahwasanya hikmahnya adalah bahwasanya di kalangan Yahudi atau Bani Israel itu ada beberapa subrace, bagian-bagian suku yang berjumlah ya tidak jauh sekitar itu. Nah, kalau misalnya pancuran mata air itu hanya satu, maka pasti mereka akan berebut. Maka dikatakan oleh Al-Qurtubi, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat berupa 12 pancuran air mata air itu adalah bahwasanya mereka memiliki golongan-golongan, keluarga-keluarga, bani-bani masing-masing. Ya. Dan tiap bani mereka itu memiliki asabiyah, fanatisme keluarga, ta'asub, dan juga mubahat, merasa lebih dibandingkan yang lain, berusaha menandingi yang lain. Ya, bahkan di setiap bani, salah satu bani itu tidak boleh saling menikahi satu sama lain, jadi gak boleh bercampur padahal sama-sama Bani Israel. Nah, itu misalnya seperti misalnya itu Padang, antum Brunei misalnya, antum mana? Anda nggak tahu antum. Oh ya, antum Padang, antum Jakarta misalnya, Betawi misalnya. Maka ketika tahu mana calonnya orang Padang, oh jangan-jangan, ya makanannya banyak santan gitu katanya, jangan, ntar penyakitan. Ya, ya ini keluarga Padangnya Betawi, jangan-jangan, kenapa nyablak orangnya, nggak sopan, gitu kan? Nah. Tapi ini bukan karena itu kan tadi karena akhlak, karena makan, ya sebenarnya enggak juga, karena makanan bisa diatur, akhlak bisa dididik. Tapi kalau misalnya ini karena memang ta'assub masing-masing. Karena juga bahkan Arab dengan Indonesia. Bani keturunan Arab, Arab Indo kemudian dengan orang Indonesia. Kadang ada yang menikah kemudian yang Indonesia dikucilkan. Ada seperti itu. Ya. Nah, yang seperti itu sebenarnya tidak layak ya. Tidak layak. Nah, asbat atau kabilah-kabilah dalam Bani Israel ini ya sama seperti kabilah-kabilah dalam Arab. Ada Quraisy, ada ini, ada itu kan. Nah, di Bani Israel juga ada. Dan dikatakan bahwa saya zuriyahnya itu sekitar 12 juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan 12 agar apa? Agar mereka tidak saling bertarung. Jadi masing-masing punya sendiri-sendiri dah. Itu saking Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan pada mereka benar-benar. Lengkap, lengkap kenikmatannya. Setiap satu suku punya satu. Ya. Nah, sudah itu tadi apa? Fan fajarat min husnata 'asyrata 'aina. Itu sebagai timbal balik atau sebagai balasan terhadap doanya Nabi Musa alaihissalam. Sekarang kita tahu Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir ya kan. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala sebenarnya maha mampu kan? Tinggal ngasih hujan gitu kan. Ya. Ya. Tanpa nyuruh, tanpa memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk ingin tongkat, ingin batu. Ya. Padahal ya udah doa turun hujan. Itu simpelnya gitu kan. Tapi kenapa? Hikmahnya adalah menggantungkan suatu sebab atau suatu akibat dengan sebabnya. Jadi agar ada usaha manusia. Itu hikmahnya. Ada usaha. Begitu juga misalnya kita ingin mendapatkan keuntungan riba yang besar ya kan. Kita berdoa kepada Allah benar. Tetapi harus melakukan usaha. Itu secara uruf tradisi kita udah masyhur gitu kan. Mau dapat keuntungan banyak ya usaha. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala tiap pagi misalnya Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya kan. Atau tiap pagi doa banyak minta ilmu. Tapi kemudian di aja enggak bakal dapat ilmu. Ya kan enggak bakal dapat ilmu. Nah, berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya kaitan antara akibat harus dengan ada sebabnya. Jadi kalau mau sesuatu, mau memiliki sesuatu, carilah jalan. Ya selain berdoa juga ikhtiar dengan melakukan sesuatu sampai kepada hal tersebut karena Allah pasti menolongnya. Dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang berdoa tulus padanya. Ya. Nah itu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya alaihi salam untuk memukul hajar dengan asa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu washrabu min rizqillah. Makanlah dan minumlah kalian dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Ini fi'il amr, kulu washrabu fi'il amr. Coba di sini fi'il amr. Kita tahu asalnya fi'il amr itu untuk perintah dan kewajiban. Tapi di sini fi'il amr bukan untuk kewajiban atau keharusan. Melainkan silakan makan. Silakan makan. Berarti untuk ibahah, membolehkan. Membolehkan, bukan untuk mewajibkan. Antum mau makan mau enggak ya terserah, tapi silakan makan. Makanlah. Ya. Makanlah. Jadi kulu washrabu mir rizqillah. Di sini kan ada kulu artinya makanlah. Isrobu artinya minumlah. Tapi sekarang kita lihat konteksnya makan atau minum? Minum. Nah, maka kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya ada kalimat yang mahzufah, ada kalimat yang mahzufah terhapus, maksudnya maknanya ada. Yaitu apa? Kulu al-manna wassalwa. Ya, udah pernah kita bahas itu. Al-man itu semacam apa? Ada yang tahu? Hah? Semacam madu. Kalau as-salwa semacam apa? Benar. Apa as-salwa itu ada yang berpendapat madu, ada yang berpendapat burung. Adapun alman apa? Semacam buah bukan? Semacam daun. Semacam buah. Di ayat berapa itu? Yang burung sebahasa puyuh yang apa? Yang mana atau salwa? Tapi ada pendapat lain, salwa itu madu, ya kan? Yang mana? Alman. Alman, oke. Okay. Alman berarti madu. Tapi emang berbeda-beda penafsiran. Ada beragam penafsiran tentang mana wa salwa ini. Baik. Anggaplah, misalnya kita ambil yang ditafsir Al-Isar, man itu adalah madu, as-salwa adalah semacam burung puyuh dan semacamnya. Binatang dan juga madu. Baik. Sekarang, meskipun kita katakan kulu, makanlah, apakah madu itu dimakan? Bukan diminum, kan cair. Gimana? Ini gak masalah. Dalam Arabik gak masalah kita mengatakan kul hadha ala asl, gak masalah. Ishrob hadzal asl, enggak masalah dua-duanya, oke. Okay? Jadi kulu washrabu. Jadi kulu alman wasalwa washrabu hadzal ma. Yang mana alman wasalwa dan alman alma itu min rizqillah. Termasuk dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makanan dan minuman itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana mauqif ahlu sunnah wal jamaah tentang rizki? Pernah kita bahas dulu awal-awal. Mauqif ahlu sunnah wal jamaah tentang rizki. Apakah rizki itu? Rizki itu adalah kenikmatan apapun yang dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Nah, itu rizki. Ada jin. Semua diberi rizki. Ya. Misalnya kalau jin, ya. Ada misal jin kafir memakan sampah misalnya. Itu rizkinya, gitu kan? Nah. Kemudian kalau seseorang mencuri, ya, atau merampok makanan atau merampok coki-coki misalnya, maka dimakan coki-cokinya atau anak emas itu kan, diperes-peres dulu kemudian dimakan dikit-dikit, ya, habis itu setelah itu dibuka ininya terus diginin, ya, anak emas itu nyuri. Tapi rizki bukan, itu rizkinya. Tapi haram, gitu kan? Terlarang dan itu ada ancamannya. Adapun yang halal udah jelas itu rizki. Nah, sekarang perbedaannya adalah sebagian atau kaum Mu'tazilah menganggap bahwasannya sesuatu yang haram didapat itu bukan rizki. Atau kalau misalnya itu pernah dengar, rizki itu adalah yang kita makan sampai ke sini. Adapun yang enggak kita makan bukan rezeki kita. Hah? Pernah dengar kayak gitu? Ya alhamdulillah yang pernah. Yang barusan dengar ya alhamdulillah. Jadi seperti itu. Rezeki adalah yang kita makan. Ya. Nah, semuanya itu sebenarnya rezeki. Yang kita makan atau yang kita udah makan terus lepein itu tadinya rezeki. Bagaimanapun juga. Kemudian yang kita pakai itu semua rezeki. Jadi kalau misalnya adapun Mu'tazilah mengatakan rezeki itu adalah yang kita dapat secara halal saja. Ya kan? Yang kita dapat secara halal saja. Adapun yang haram tidak. Oke, orang-orang Mu'tazilah kemudian sebagaimana biasa kita katakan dilawan oleh Asy'ariyah juga dalam hal ini. Jadi antara Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya kemudian membantah sikap Mu'tazilah tentang mauqif mereka tentang rizki. Kan Imam Al-Qurtubi kemudian mengatakan, menceritakan, menghikayatkan tentang mauqif Mu'tazilah mengenai rizki. Dan mereka, kata Imam Al-Qurtubi, orang-orang seperti Mu'tazilah itu mengatakan seperti ini. Kalau seorang maling, ya, pencuri, perampok, punya anak dan anaknya kemudian disekolahin, dikasih makan, itu dengan hasil dari harta rampokan itu sampai terus itu, apalagi kemudian anaknya mewarisi skill merampoknya, sampai kemudian semua hartanya itu hasil rampok itu sampai kemudian mati, bapaknya mati, atau kemudian anaknya mati, ya, maka anak itu dari awal napas keluar owak-owak dari rahim ibunya sampai kemudian dinangisi di kuburnya itu tidak pernah merasakan rezeki dari Allah. Jadi itu konsekuensinya dan itu yang dikatakan oleh Al-Qurtubi tentang Mu'tazilah, itu Mu'tazilah akidah mereka. Sekarang enggak ada orang berakidah gitu kan? Iya. Enggak ada orang berakidah gitu. Maling pun merasa bahwa saya ini rezeki dia, bagaimanapun. Ya, penyanyi, pengamen, yang ngatur jalan, semua itu rezekinya. Yang ngatur jalan itu halal. Tapi kalau misalnya pengamen dan semacamnya, itu mereka akan merasa inilah rezekinya. Walaupun dengan pemaksaan. Jilbaban, jenggotan, sedekah enggak mau lo. Seribu doang gitu kan. Dikasih 1000 dengan maksa, enggak ikhlas gitu kan. Dipaksa karena terpaksa. Nah, udah ini rezekinya dia. Walaupun dengan pemaksaan. Ya. Walaupun dengan pemaksaan. Oke, washrabu mir rizqillah. Tapi yang didapat di sini ini halal atau haram? Halal, konteksnya halal lah. Mana mungkin Nabi alaihi salam kemudian menjadi haram ini? Enggak mungkin. Wala ta'thau fil ardi mufsidin. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, Allah membuat peringatan, membuat sesuatu yang seharusnya mereka ingat, yaitu apa? Wala ta'thau fil ardi mufsidin. Artinya adalah janganlah kalian, apa di sini artinya? Membuat kerusakan. Janganlah kalian berkeliaran. Iya, maksudnya berkeliaran, muter-muter. Ya. Jangan kalian berkeliaran, jangan kalian memperbuat di ard. Fi di sini bermakna ala, ya kan, di atas muka bumi. Jadi jangan untuk pahami secara apa? Lahiriah, harfiah. Janganlah kalian berlaku fil ard, di dalam bumi. Berarti jangan sampai di bunker atau di gua-gua itu, jangan. Jangan menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan. Berarti kalau di atas muka bumi karena bukan fi, enggak masalah. Ini salah. Yang benar adalah fil ard, maksudnya adalah alil ard, di atas muka bumi. Dan ketika atasnya muka bumi pun dilarang, maka bawahnya pun juga dilarang. Bawahnya pun juga dilarang. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang mufsidin. Afsadu yufsidu, merusak. Dikatakan di sini al-atha atau al-ithi. Artinya kerusakan yang sangat besar. Berasal dari fi'il, kata kerja athiya ya'tha, seperti kata radiya yardo. Atau berasal dari fi'il athiya ya'thu, seperti ada ya'du. Mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan, yakni bertindak di luar batas ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam segala aspek kehidupan. Jadi mufsidin di sini mufsidin secara syar'i. Mufsidin secara syar'i. Misalnya syirik itu mufsid, bukan? Mufsid secara syar'i. Tapi kalau secara urf di antara orang-orang musyrik ya enggak, bukan mufsid. Ya kan? Kemudian kalau misalnya seseorang membangun gedung di tengah jalan tol. Ini mufsid juga secara syar'i, bukan? Secara syar'i dan karena secara urfi ini enggak mungkin kan, bakal mengganggu banyak orang. Sementara kita tidak boleh mengganggu secara ibtida. Baik, mufsidin artinya orang-orang yang merusak. Baik, kemudian kita berlanjut ke ayat berikutnya. Wa idh qultum, dan ketika kalian, qultum ini artikan, jangan arti singkatan bahasa Indonesia. Qultum artinya bukan kuliah 7 malam itu daurah namanya. Qultum, kalian telah berkata. Dan ingatlah ketika kalian telah berkata, ya Musa, Musa, enggak ada adab kan? Kayak misalnya orang Badui ngomong kepada nabinya, Nabi Muhammad, Muhammad. Kalau misalnya ngomong orang biasa, enggak masalah. Ya. Tapi kadang-kadang, kalau di Barat, secara uruf itu, kadang-kadang menyebut orang lebih tua, jauh lebih tua itu dengan namanya. Misalnya nama antum, misalnya Peter. Ah, di hapus R-nya, di petek gitu kan. Peter, padahal umur antum 10 tahun di atas sana. Jadi mungkin kalau secara urf itu beda ya. Tapi di sini tetap ya Musa itu tetap menunjukkan su'ul adab. Kenapa? Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang yang lebih tua kemudian bertemu dengan Nabi Allah, wali Allah, utusan Allah, tentu harusnya tidak dengan namanya menyebutkan. Itu yang lebih tua aja seperti itu. Secara adab syar'i, ya kan. Nah, ya Musa, Musa. Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kita enggak sabar nih. kita enggak sabar dengan to'am yang satu-satu ini aja. Ya. Enggak ada tafsirnya di sini. Maksudnya gimana? Lan nasbiro, ya kan? Katanya ini lan nasbiro, lan di sini artinya will never. Kami tidak akan sabar, enggak bakal nih sabar nih kayaknya. Jadi gimana, belagu banget kan? Musa, kayaknya kita enggak bakal nih sabar nih. Ala ta'amin wahidin. Kalau misalnya makannya gini-gini doang. Ta'amin wahidin. Maksudnya mafhum maksudnya. Ta'am wahid. Maksudnya di sini bukan satu makanan saja, satu gitu dimakan terus-terusan, enggak, tapi maksudnya adalah modelnya kok gini-gini doang makanannya. Baik itu mana wasalwa itu di satu makanan. Dengan madu pun itu tetap satu makanan. Jadi kayak antum formatnya makanan tiap hari itu singkong sama jagung, singkong jagung, singkong jagung, itu satu makanan. Karena style formatnya seperti itu terus. Itu satu format gitu. Satu makanan seperti satu hidangan seperti itu aja. Pagi, sore, malam, seperti itu terus. Enggak sabar nih kita nih. Kalau dikasih yang alman dan asalwa itu bagus. Baik untuk kesehatan, pastinya bagus. Dan juga dikasih air. Ala tu'amin wahidin. Terus apa? Fad'u lana. Dua, ini tadi udah ya Musa, itu udah jelek adabnya. Kedua, kesombongannya, kita enggak betah nih kayaknya nih. Sama style kayak gini doang makanannya, dua, ya kan? Kemudian yang ketiga, fad'u lana rabbak. Doain dong ke Tuhan lo. Belaguan kan? Fad'u lana rabbak. Maka ini memerintahkan, menyuruh nabinya. Doakan dong buat kita kepada Tuhan kamu. Masya Allah, songong banget. Rabbak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Agar dia, Allah subhanahu wa ta'ala, yukhrij lana, mengeluarkan buat kita. Tuh, dia seolah-olah raja. Jadi lihat lananya, lana buat kita ya. Jadi pertama Nabi Musa alaihissalam disuruh mereka, itu doain dong buat kita, hah? Supaya dia ngeluarin buat kita. Nah, terus lihat yukhrij lana, dia akan mengeluarkan buat kita mimma tumbitul ard, dari apa yang al ard artinya bumi, tumbit artinya menumbuhkan, yang mana bumi menumbuhkan. Jadi kita punya hewani, kita punya insani, kita punya nabati, ya kan? Nabati itu tumbuhan, hewani itu sebenarnya, insani masuk ke dalam hewani sebenarnya. Iya, secara biologis insani masuk ke dalam hewani karena hewani artinya yang hidup. Adapun nabat itu tumbuh, dia tidak hidup tapi tumbuh. Jadi dari apa yang tumbuh atau bumi menumbuhkannya, min baqliha. Baql, al-baqlu, al-baql adalah bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah al-buqul. Yani semua jenis sayur-mayur seperti lobak, sawi, kentang dan sebagainya. Makanya kalau misalnya maqsaf. Warung ya gitu. Warung makan kayak apa namanya? Warteg atau warung masakan Padang atau dan semacamnya, itu dinamakan baqalah. Dalam bahasa Arabnya baqalah itu artinya warung yang buat makan-makan yang di dalamnya banyak sayur-mayur. Ya. Tapi kalau misalnya warung tersebut kayak Alfamart, itu bukan baqalah namanya. Hah? Bukan baqalah namanya. Bakul. Ya, bakul nasi, bakul biasanya bakul sayur gitu kan. Bakul. Mim baqliha. Kemudian waqithaiha, diminta lagi sama mereka, bukan bakal aja. Sayur mayur oke. Kemudian kita minta dong kita seperti ketimun dan semacamnya. Wa fumiha, fum. Gandum. Ada juga yang mengatakan fum ini adalah bawang putih karena disandingkan kemudian nanti dengan bawang merah. Hah? Ya, wa fumiha karena sesudahnya disebut basol, yaitu bawang merah. Ada bawang merah, bawang putih. Ah, ini jangan-jangan terinspirasi dari sini mungkin. Adas itu apa? Adas. Apa arti adas? Antum tahu? semacam kacang, kacang adas ya, disebutnya kacang adas. Seperti apa itu? Ana sering mendengar tapi enggak tahu. Ada rasanya itu? Hah? Akhwat yang tahu ya. Oke. Kapan-kapan kita tanya akhwat. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Basal artinya bawang merah. Jadi udah dikasih man dan juga salwa, mereka malah minta makanan yang kelasnya itu di bawah kelas man dan salwa. Itu ketergelinciran mereka. Orang-orang yang biasanya gak puas dengan dunia, mereka akan meminta sesuatu yang lebih hina. Itu seperti itu. Itu isyarat dari ayat ini. Ya, orang-orang yang gak puas dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada mereka keutamaan, gak puas. Dan gak puasnya itu untuk bukan untuk mendapatkan keutamaan dari di sisi Allah, bukan. Tapi karena gak puas secara duniawi, syahwat-syahwat. Maka akan meminta sesuatu yang tidak lebih baik, bahkan lebih hina. Makanya dikatakan oleh Nabi Musa, qol atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atastabdiluna dikatakan apakah tastabdilun, kalian hendak mengganti atau meninggalkan sesuatu dan mengambil sesuatu yang lainnya sebagai gantinya. Itu apakah kalian mau mengganti alladhi huwa adna? Adna itu lebih rendah, lebih kecil kebaikan dan manfaatnya. Ya, dunia dari kata dana yang dulu ini. Karena lebih kecil, lebih rendah. Ya. Sebagaimana mengganti almanna, alman dan asalwa dengan bawang putih dan sayur mayur. Tentu jauh kelasnya. Untuk dikasih pizza, mintanya karedok. Ya. Antum dikasih, ditawar 2 juta, maunya 1 juta. Nah, ini berarti aneh. Ya kan? Huwa adna billadhi huwa khair. Yang mana itu lebih baik? Udah dikasih lebih baik, kok malah kalian nawar untuk yang lebih rendah? Ini kan enggak masuk akal nih orang. Lucu kayak Bani Israel gitu kan. Ihbitu Misra. Karena enggak bersyukurnya, maka mereka pun diperintahkan untuk pergi ke Mesir. Nah, sekarang Mesir di sini apa nih? Nah, Mesir ini artinya apa? Mesir itu artinya kota, kampung. Dalam Bidayatul Mujtahid misalnya sering diketuk Fuqaha ul Amsor. Maksudnya para ahli fikih dari beragam kota. Jadi Mesir di sini adalah kota, maksudnya bukan Mesir. Benar, mereka akan berjalan ke Mesir, benar, tapi yang maksud di sini bukan Mesir yang kita tahu, bukan Mesir yang nama negara sekarang, bukan. Dan juga pada saat itu Mesir namanya. Tapi Misrun itu artinya adalah makan, suatu tempat, ya. Jadi Mis itu ada dua nama, ada dua makna. Maknanya tempat atau makna yaitu suatu nama suatu tempat, nama suatu daerah yang luas. Yang sekarang disebut Mesir juga. Nah, yang di sini adalah Mesir, yaitu secara mutlak tempat apapun itu, datangilah ke suatu tempat, yaitu sebuah kota. Syafri dikatakan di sini, kata Misra diartikan sebuah kota karena terdapat tanwin padanya. Misra, ya kan? Kalau misalnya yang dimaksud adalah Mesir, yang Mesir itu, maka enggak boleh dia ditanwin. Dia enggak boleh ditanwin. Lain sorif. Seandainya yang dimaksudkan adalah negeri Mesir yang mereka Bani Israel tinggalkan, niscaya dibaca Misra. Maka lebih Misra, tidak ditanwinkan, enggak boleh ditanwinkan. Karena dia isim ghair munsharif, itu ada perajaan dalam nahwu. Karena alasan al-alamiyah. Al-alamiyah ada yang tahu? Isim alam? Hah? Seperti Jakarta, ya. Seperti Mekah. Seperti juga nama tempat misalnya Sutejo misalnya, ya. Dan At-Ta'nits dan juga Ta'nits. Jadi Mesir yang Mesir, Mesir itu muannas, ya, bukan muzakkar. Tapi di sini ihbitu Misra, dia mutlak dengan ada tanwin, berarti bukan Mesir yang dimaksud, tapi suatu tempat apapun itu, suatu kota. Fa inna lakum ma sa'altum. La pergilah kalian ke suatu kota, pastilah kalian, fa inna sesungguhnya lakum, bagi kalian, ma sa'altum, apa yang kalian minta. Maksudnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. You get what you want, gitu kan. Lalu ditimpakan kepada mereka, wa duribat 'alaihim adh-dhillatu wal maskanah. Kemudian duribat 'alaihim, dipukullah atas mereka, maksudnya ditimpakan atas mereka adh-dhillah. Apa arti adh-dhillah? Hah? Apa arti adh-dhillah? Zalil. Adh-dhul, hah? Kerendahan, kehinaan. Ya, mereka diliputi dan selalu ditimpa kehinaan dan kemalangan. Jadi ditimpa kehinaan, adzillah, adzul. Kita udah pernah, kalau nggak salah udah pernah membahas tentang zul itu. Zalul, zalulam famsyu fiman. Itu bukan di sini tuh. Itu di Al-Fatah. Ya, surat Al-Mulk. Ah, bukan Al-Muluk. Hmm? Ya, itu di safhat kedua, halaman kedua. Bukan wa dhallalna 'alaikumul ghumama wa anzalna 'alaikumul masna wa sallam. Enggak, itu wasiru qawlakum wa wajharu bi innahu 'alimun bi dhati sudur. Alai ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah yang menjadikan bagi kalian, menciptakan buat kalian ard, bumi itu dhalul, tunduk, tunduk. Ya, tunduk. Jadi itu dhul atau zillah. Jadi di sini ditimpa ketundukan. Jadi nasib yang nelongso bahasa Jawanya. Wal maskanah. Maskanah kemiskinan dan keterpurukan. Jadi maskanah dimaksud adalah faqr. Kefakiran. Disebut fakir, faqr itu adalah karena butuh. Ya. Ya kan? Nah, waba'u bighadab. Jadi ini hukuman-hukuman ini. Pertama, mereka ditimpakan zillah dan maskanah. Kemudian ba'u bighadabi minallah, mereka dapat bonus juga. Apa? Mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Gitu kan kita bertanya. Dzalika itu bi annahum, bi di sini sebab. Itu dengan sebab annahum, bahwasanya mereka kanu dulunya apa? Yakfuruna bi ayatillah, itu pertama. Mereka dulu kufur terhadap ayat Allah. Ya kan? Mereka dapat apa? Zillah, ketundukan, kehinaan, maskanah, keterpurukan. Kemudian mereka mendapatkan ghadab, artinya kemarahan, murka. Makanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ba'u bi ghadabin. Ghadab ala ghadab. Yakfuruna bi ayatillah, dengan sebab mereka kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kemudian yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq. Mereka pun membunuh para nabi. Jadi kan di antara rentang Nabi Musa ke Nabi Isa, itu Bani Israel, dari kaum mereka itu ada para nabi di antara itu. Ya, Nabi Musa, Nabi Harun dan nabi-nabi lainnya yang tidak diwartakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita tidak tahu, dan dalam sunnah tidak diceritakan, tapi ada di antara para nabi-nabi itu yang dibunuh-bunuhi oleh kaumnya sendiri, padahal saudara mereka sendiri. Makanya disebut wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi haqq, tanpa hak, tanpa kebenaran. Nah, di sini ada syubhat jadinya. Mereka membunuh para nabi bi ghairil haq, tanpa hak. Berarti kalau misalnya, berarti mungkin dong nabi itu berhak dibunuh. Lah enggak gitu juga maknanya. Jadi bi ghairil haq ini mensifati qatlnya. Ya, bukan menunjukkan bahwasanya nabi itu ada yang berhak dibunuh. Enggak ada nabi yang berhak dibunuh. Salah kemudian dipancung, itu enggak ada nabi yang seperti itu. Kalau wali Allah mungkin, karena kesalahan ya itu wali Allah. Tapi kalau nabi maksum, maksum dalam artian terlepas dari dosa-dosa besar. Terlepas dari dosa-dosa besar. Wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq, tanpa hak. Jadi itu dua hal. Kafaru, kufur tidak hanya kufur kan cuman apa? Cuman untuk diri sendiri kan? Tapi ini madharatnya kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala timpakan pada mereka azillah maskana dan ghadab. Maka barang siapa yang kufur terhadap Allah bahkan melawan wali-wali Allah, maka pasti akan mendapatkan kerendahan, keterpurukan dan kemarahan dari Allah. Dan yang paling buruk itu ketika keterpurukan, kerendahan dan kemarahan itu tidak disadari. Itu yang kita pelajari kemarin tentang makrullah. Ya, fawaidul fawaid. Masih ingat? Ya, 2 tahun yang lalu lah. Hah? Udah lupa mungkin. Ya, tentang makrullah. Itu yang paling buruk. Jadi enggak merasa bahwasanya, nah, dan itu yang terjadi sekarang, makrullah untuk Yahudi terutama. Mereka terkena laknat. Mereka kufur. Bahkan mereka bersiasat untuk membunuh-bunuhi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Dulu, sekarang, wah sekarang lebih-lebih menggunakan tangan-tangan preman misalnya, ya. Nah, mereka itu bekerja sampai sekarang, bekerja. Dan makar Allah Subhanahu wa taala terjadi pada mereka kelak, insyaallah. Pasti. Jadi tidak harus kita bersedih sesedih-sedihnya enggak, tetapi harus kita benar-benar teguh, karena kalau mempelajari ayat ini susunannya itu persis seperti mapping terhadap apa yang juga dikondisikan pada zaman sekarang, yaitu orang-orang Yahudi dan antek-anteknya, yaitu anak-anak buah Dajjal, ya mereka akan membunuh-bunuhi orang-orang yang menegakkan kebenaran, dan terutama orang-orang yang dia itu independen, tidak ada backingan pemerintah misalnya, ya. Kemudian orang itu mencegah kemungkaran, dan kemungkaran yang dimaksud adalah tentang aliran-aliran yang sempalannya itu dari Yahudi semua intinya, yang dipelihara oleh mereka. Itu pasti itu akan, mereka itu akan berusaha untuk membunuh dengan baik dengan cara fisik atau dengan cara yang lainnya. Membunuhkan itu dengan cara fisik ada, dengan cara assassination, apa, pembunuhan nama, karakter assassination dan semacamnya. Itu banyak itu. Caranya banyak mereka. Dan mereka selalu bekerja dan seringkali gagal karena Allah Subhanahu wa taala lindungi. Jadi ini di sini orang yang kafir dengan ayat Allah itu diantaranya ada yang benar-benar melawan orang-orang para nabi dan pewaris nabi, itu pasti. Ketika antum misalnya semakin berilmu, semakin mengamalkan dan semakin giat berdakwah, itu pasti antum akan dilawan. Enggak mungkin enggak. Itu pasti. Sama orang-orang seperti ini. Dan ketika antum dilawan itu, antum ingat ayat ini. Wa dhuribat 'alaihimudz dzillatu wal maskaratu wa ba'u bi ghadabin minallah. Tuh. Jadi agak tenteram kan? Oh, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang memurkai mereka. Nah, ketika wa ba'u bi ghadabin minallah, kita cocokkan dengan ayat ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa ghadab Allah Subhanahu wa taala murka atas mereka? Karena apa? Karena mereka tahu kita yang benar tapi mereka melawan kita. Dan betapa banyaknya orang-orang sesat yang tahu mana kebenaran tapi dilawan. Nah, justru orang yang semakin keras melawan itu sebenarnya menunjukkan dia semakin tahu bahwa saya dirinya salah. Makanya kadang kalau misalnya ada orang ngotot dia, melawan ngotot banget, padahal jelas itu menunjukkan dia tuh semakin tahu bahwa saya dirinya salah. Ya kan? Kadang orang kayak gitu, ada orang ngotot banget. Ngototnya berlebihan. Melawannya berlebihan. Justru itu menunjukkan dia tuh tahu lawannya benar dan diri yang salah. Ya. Begitu pula Yahudi yang makin ngotot, tapi mereka dengan cara dibalik tirai. Coba lihat di surat Al-Hasyr coba. Ya, lihat di surat Al-Hasyr ada. Mereka tidak akan melawan kalian. La yuqatilukum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Iya enggak? Enggak bakal melawan kalian kecuali di Korea, Kuro, kita udah pernah mempelajari tentang Kuro belum? Di mana? Di sini atau di Al-Fatah? Kurawi gitu kan? Kampungan gitu. Hah? Di sini. Iya. Kecuali Kuro tersebut muhassanah. Terhisenkan, terbentengi. Aumi waro ijul atau di balik benteng, di balik tembok-tembok. Makanya di negara Israel sekarang ada tembok-temboknya, ya kan? Takut mereka. Kemudian dikatakan oleh Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian ngira mereka itu bersatu padahal kalbu-kalbu mereka itu saling berpecah belah. Makanya dikatakan di sini tadi udah ada ayatnya. Apa? Fan fajarat min husnata 'ashrata 'aina 12. Dan dikatakan oleh Al-Qurtubi bahwasanya itu mereka saling bertarung satu sama lain ras-ras mereka. Jadi alhamdulillah mereka itu melawan, tetapi sebenarnya mereka memiliki problem masing-masing dengan masing-masing mereka. Dan itu hak, itu pasti terjadi. Walaupun kita tidak mengetahui, ya. Dan itu juga dilihat dari misalnya Syiah. Atau kan tahu misalnya Syiah yang di Suriah, Syiah apa jenisnya? Syiah apa jenisnya? Nusairiyah. Syiah terparah dari segala jenis Syiah, termasuk Ismailiyah juga parah, tapi ini ada sekte Nusairiyah namanya yang sudah jelas menuhankan Ali secara sorohatan atau menuhankan pemimpin mereka sekarang, yang mana mereka dengan Syiah Rafidhah Imamiyah Isna Asyariyah itu dua-duanya saling mengkafirkan. Jangan kira dua-duanya emang dua-duanya bersatu, itu enggak. Tapi ketika melawan orang-orang yang benar, bersatu. Kalaupun nanti misalnya negara Suriah dikuasai oleh mereka, pasti yang Iran dengan ini akan berebutan. Pasti akan terjadi konflik. Itu karena apa? Mereka sering ikhtilaf. Walau juga yang di Lebanon, ya, Hezbollah yang di Lebanon membantu mereka. Hezbollah linknya ke Iran, ya. Semua itu saling mengkafirkan. Bahkan yang satu pun Syiah Rafidhah, sama-sama Rafidhah, sama-sama di Iran dan di Irak, saling menghujat satu sama lain. Misalnya ada namanya Sayyid Kamal Al-Haidari misalnya, bertabrakan dengan Yasir Al-Habib misalnya. Itu saling tabrakan terus. Kemudian ada yang lagi Hasan Al-Hayari misalnya. Ada lagi. Semua itu saling mencela. Nah, enak kan kita melihat ini. Senang apa melihat kenyataan ini? Alhamdulillah ternyata mereka sendiri saling bertengkar. Dan pertengkaran mereka kadang-kadang ilmiah, sesuai dengan kapasitas kitab-kitab mereka. Alhamdulillah mereka biarkan sibuk bertengkar, rasakan ulama-ulamanya. Tapi mereka pun juga merasa begitu dengan ahli sunnah. Bahkan bisa jadi perseteruan ahli sunnah dengan ahli sunnah itu lebih buruk. Ya kan? Iya. Bisa lebih buruk. Seolah-olah itu sedang menghadapi orang kafir. Padahal sama-sama ahli sunnah. Dan mereka senang dengan itu. Mereka senang dengan hal seperti itu. Jadi memanfaatkan. Baik, kufur kemudian membunuh Nabi. Kenapa? Jadi ada sebabnya lagi. Ini bertalian. Pertama dikatakan mereka mendapatkan zillah, maskanah, kemudian ghadab. Kenapa? Karena mereka kufur dan membunuh Nabi. Kenapa mereka kufur dan membunuh Nabi? Zalika bima. Lagi-lagi. Itu bima, dengan karena mereka bermaksiat. Ya. Bermaksiat artinya melanggar, ya kan? Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'tadun. Apa arti ya'tadun? Hal yang tidak artinya melampaui batas kebenaran menuju kepada kebatilan, batas kebaikan menuju keburukan, dan melampaui batas keadilan menuju kezaliman. Jadi mereka bermaksiat dan keadaan maksiat mereka itu berlebihan. Karena orang bermaksiat itu ya dalam artian, dalam konteks umum manusia, maksiat itu ya pasti ada di semua orang. Tetapi tidak semua orang yang bermaksiat itu berlebihan dalam maksiat. Nah, ketika seseorang berlebihan dalam maksiat, yaitu beriktidak dalam maksiat, maka dia akan menyerupai perbuatan-perbuatan ini, kufur dan menentang, bahkan membunuh orang-orang yang Allah utus dari para wali dalamnya. Ya. Jadi ini tahapan. Jadi sebab dan akibat. Dimulai misalnya dari yang kecil, maksiat. Kemudian maksiat tersebut ternyata berlebihan. Maka kemudian akan menjadi apa? Kufur. Bisa. Kemudian karena kufur memerangi para wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sebab, apa akibat yang akan mereka dapatkan dari hal-hal ini? Zillah, maskanah, ghadab. Dan di antara orang yang terkena zillah, maskanah, ghadab, ada yang tidak merasakan. Ada yang tidak merasa bahwasanya sedang terkena penyakit itu. atau musibah itu, maka itu yang lebih buruk, itu yang sulit taubatnya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bima asau adalah maksiat, wa kanu ya'tadun, i'tida adalah melampaui batas kebenaran menuju pada kebatilan tentu saja. Jadi apa-apa yang melampaui batas itu tidak layak dalam Islam. Nah, sekarang maksiatnya melampaui batas itu jauh lebih dilarang dalam Islam. Baik, kemudian kita baca makna ayat 60 sampai 61 secara umum. Pada ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum Yahudi akan peristiwa ketika mereka kehausan di tengah gurun. Maka Nabi Musa alaihi salam memohonkan air kepada Rabb-nya. Lalu Allah taala memberi mereka air dengan cara yang luar biasa mukjizat, supaya hal itu menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan keimanan dan ketaatan mereka kepadanya. Dan dalam Sahih Bukhari ada hadis yang menunjukkan bahwasanya hadis jelas dan sahih, Rasulullah SAW keluar dari jemarinya air dan dipakai untuk bersuci, berwudu dan oleh para sahabat ketika kekurangan air. Maka manakah yang lebih besar lagi mukjizatnya? Tentu mukjizat Nabi Muhammad yang ini. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mentasbih. Kalau misalnya mukjizat, misalnya air keluar dari batu berpancar, itu sudah kadang di mana-mana bisa lihat di desa dan semacamnya. Tetapi air keluar dari batu itu nunggu dajjal dulu baru keluar. Keluar dari jemari, nunggu dajjal dulu baru keluar. Ada keluar dari jemari atau penyulap. Nah. Jadi yang lebih besar lagi keagungan mukjizatnya adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan berarti kita mentafdil satu nabi dengan lainnya kemudian kita mengkerdilkan satu nabi, enggak. Kita jadi enggak termasuk ayat yang melarang untuk mentafdil. Tapi di sini kita katakan secara zahir mukjizat Nabi Muhammad itu lebih besar dibandingkan mukjizat Nabi Musa di hadapan Bani Israel. Kejadiannya ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya kepada batu. Nah, di sini katakan terpancarnya air dari batu merupakan mukjizat yang besar, tetapi memancarnya air dari sela-sela jari jemari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat yang jauh lebih besar. Karena keluarnya air di antara sela-sela batu adalah hal yang biasa dan seringkali dialami manusia. Tetapi keluarnya air dari jemari hanya berupa daging dan darah, itu hal yang tidak wajar terjadi, ya. Baik, maka batu itu pun memancarkan air dari 12 sisi. Setiap sisi membentuk mata air dan menjadi tempat pengambilan air minum bagi setiap kelompok keturunan Bani Israel yang berjumlah 12, sehingga mereka tidak sampai berebut, yang bisa jadi menyebabkan bahaya bagi mereka, baku hantam nanti kalau misalnya berebut. Allah lah yang memberikan kenikmatan ini dan Dia melarang mereka untuk berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan maksiat setelah diberikannya rizki. Namun manusia itu ya seringkali justru semakin bermaksiat setelah diberikan nikmatan. Pada ayat kedua, ayat ke-61, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang Yahudi tentang keburukan akhlak para pendahulu mereka. Di antara akhlak buruk mereka adalah sikap, satu, tidak sabar. Masya Allah, tidak sabar nih. Dua, keras kepala. Tiga, tidak bertanggung jawab. Empat, tidak menerima kebaikan. 5, sikap tidak sopan dan lain sebagainya. Ini semua ada di ayat 61 ya. Coba kalau misalnya sikap tidak sabar mana? Kalimat lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kemudian keras kepala. Hah? Mana keras kepala gimana? Yang mana? Tetap lan nasbiru ala ta'ami wahid, menunjukkan keras kepalanya. Hah? Atas tabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Wa'idh kultum. Kalimat wa'idh kultum, keras kepalanya. Atau yang mana ini keras kepalanya? Kita ambil dari mana? Ada ayat sebelumnya disebutin apa? Yang ayat sebelumnya apa? Kira-kira apa ya? dijelaskan. Hah, siapa yang bisa? Ya, silakan. Minta makanan macam-macam, menunjukkan keras kepalanya dia. Hah? Ah, bisa, bisa seperti itu. Bisa. Ah, udah dikasih tapi masih minta terus, itu menunjukkan keras kepalanya mereka. Bisa. Baik, bagaimanapun. Tidak menerima kebaikan, itu jelas ya. Atas tabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair itu. Sikap tidak sopan. Ya Musa. Ud'u lana rabbak. Enak banget. Kayak raja, kayak Musa seorang khadam mereka. Hal ini nampak jelas pada ucapan mereka kepada Nabi Musa alaihi salam. Hai Musa. Yang semestinya mereka memanggil hai Nabi Allah atau hai Rasulullah. Kami tidak sabar makan satu jenis makanan saja. Mereka juga berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami. Yang seharusnya mereka berkata, berdoalah kepada Allah Ta'ala buat kami. Atau berdoalah kepada Tuhan kita, Allah Ta'ala buat kita. Mereka juga merasa bosan dengan makan daging bersama madu. Lalu meminta bawang putih dan bawang merah sebagai gantinya. Itu daging dan madu, orang kaya itu dah. Daging, madu, selai, kemudian roti. Tambah daging sudah kaya itu, gemuk seminggu. Tapi kemudian malah mintanya bawang putih dan bawang merah. Kembali ke desa ini. Ya kan? Padahal Nabi Musa alaihissalam meminta, apakah kalian meminta ganti dengan sesuatu yang lebih buruk untuk sesuatu yang lebih baik? 25. Pertanyaan Nabi Musa ini sebagai pengingkaran dan celahan terhadap sikap mereka itu. Allah Ta'ala juga mengingatkan kaum Yahudi akan akibat pahit yang bakal mereka terima akibat sikap ingkar mereka kepada ayat-ayat Allah Ta'ala dan pembunuhan mereka terhadap para nabi. Na'udzubillah. Juga sikap melampaui batas dan kedurhakan mereka terhadap kebenaran. Akibat dari itu semua adalah Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka kehinaan. Penjelasan tentang kehinaan dan kenistaan yang meliputi bangsa Yahudi ini di dalam surat Ali Imran diikat dengan suatu faktor apabila mereka tidak memiliki tali hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala, hablum minallahnya tidak bagus, ya ini tidak dengan masuk Islam, dan tali hubungan yang baik dengan manusia, hablum minannas, ya ini perlindungan yang mereka dapatkan dari sebuah negara yang kuat seperti Amerika dan Inggris. Coba di surat Ali Imran ayat 100-an. Coba buka deh. Ali Imran ayat 100-an, 110 atau. Ada kata wallah. Apa ya? Hablum minallah. Wa tasimu bihablim minallah, wa tasimu bihablillah jami'a wa la tafarruqu. Benar itu? Coba ayat 110-an atau 100. Ada juga kalau enggak salah ba'u bi ghadabin minallah. Ah? 110, 111, 112, 113. Ada apa itu? Duribat 'alaihim dhillatu aina ma thuqifu. Ah. Illa bihablim minallah. Wa hablim minan nas. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Nah, itu persis kan dengan ayat ini? Kenapa sebabnya? Sama kan? Kalau antum perhatikan sama. Dan juga di sana ada hablum minallah wa hablum minannas. Itu kunci juga. Hablum minallah, benar-benar kuat ketakwaan kepada Allah. Kemudian hablum minannas, akhlak dan muamalah yang terhadap manusia. Nah, itu pelajaran juga itu. Ya kan? Nah, jadi kehinaan dan kenistaan itu karena dua hal. Dia tidak baik keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan manusia. Jadi jangan kira sekarang Amerika dan Inggris kemudian mereka bercokol di dalamnya. Mereka tidak mendapatkan kehinaan dan kenistaan, tidak. Mereka akan terus mendapatkan itu. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala juga mengingatkan kaum Yahudi. Ini udah belum ya? Semua itu dan juga peringatan-peringatan Allah lainnya kepada kaum Yahudi dalam kitabnya bertujuan mereka mau ingat dan mengambil pelajaran, mau bersyukur dalam bentuk beriman kepada Nabi Allah Muhammad SAW dan masuk ke dalam agamanya, sehingga mereka mendapatkan kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Di samping mereka selamat dari kehinaan, kemiskinan dan kemurkaan di dunia serta azab neraka di hari kiamat. Masyaallah, ini kalau misalnya seseorang masuk Islam, ikut Islam secara kafah misalnya, dia akan menemukan Islam itu benar-benar beautiful sebenarnya. Sempurna udah dan bahagia hidupnya. Terutama jika orang tersebut muslim yang menuntut ilmu syar'i benar-benar, itu bahagia hidupnya. Masyaallah. Tidak susah hidupnya. Walaupun mungkin dari segi harta misal kurang atau ada musibah lainnya, tapi tetap dia hidup enak. Antum seperti antum misalnya mencari ilmu semangat, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salat sebagai amalan dari ilmu, atau ilmu atau mencari ilmu atau membaca kitab atau kajian itu sebagai qurratu ayun atau qurratu ain, sesuatu yang benar-benar tuh antum lezat ketika merasakannya. Sehingga ketika antum bersedih, antum ada suatu pegangan amalan yang antum mengenangnya, sehingga antum lupa akan kesedihan itu, enggak berlarut. Bahkan kesedihan itu menjadi hilang perlahan-lahan. Kayak misalnya antum seseorang yang suka sekali membaca Al-Quran misal, dan antum senang sekali melakukan Al-Quran, tentu melakukan maksudnya dengan lantunan yang ma'ruf dalam Al-Quran. Atau antum suka meniru dengan misalnya Syekh Sudais, misal akhwat gitu kan suaranya, atau Syekh Shuraim, karena antum suka dengan hafalan dan suka murojaah, kalau mendengar suara Syekh Shuraim itu langsung keikut karena cepat dan enak buat murojaah misalnya. Itu sebagai sesuatu yang antum selalu rindukan. Nah, ketika antum sedih misalnya, sedih apa karena apa rumahnya dihancurin sama pihak penanggung jawab dan semacamnya, kemudian antum teringat dengan Al-Quran, Masya Allah, kemudian murojaah, dengerin, kemudian murojaah 1 juz, 2 juz, 3 juz, Masya Allah, Alhamdulillah. Atau antum misalnya suka dengan fikih kan rumit, agak rumit, kemudian dikomparasin tentu dengan usul fikih, membaca kitab-kitab fikih, misalnya kitab fikih madhab Syafi'i misalnya, atau baca udah biasa tiap hari tuh baca, nyicil satu-satu baca dengan menikmatinya, ya. Kemudian ketika ada musibah atau ada apapun yang membuat antum kesal, nggak seneng, sebel, sedih, antum coba ingat sesuatu yang antum suka. Tentu yang antum suka dari hal yang bermanfaat, bukan hal yang sia-sia. Maka kemudian antum beranjak untuk kepadanya. Apalagi sekarang, mudah sekali sekarang. Antum punya HP atau laptop atau tablet, udah buka kitab, ya kan? Gampang sekali. Kalau antum bisa bahasa Arab tuh sekarang terbuka. Satu tablet itu aja yang kita punya, udah berapa ribu kitab yang bisa dibuka dari berbagai aliran. Maksudnya aliran di sini akidah, bukan aliran Syiah, Khawarij, bukan. Akidah, fikih, hadis dan semacamnya. Oke, jadikan sesuatu yang membuat hati antum itu terkait padanya, itu sesuatu yang bersifat ibadah dan memang antum suka, gemar terhadapnya, apapun itu. Kajian misalnya, atau mendengarkan kajian, atau mendengarkan Al-Quran, atau membaca Al-Quran dengan lantunan suara antum yang bagus, jika bagus. Atau membaca kitab, baik terjemahan atau kajian, baik tematik atau kajian kitab, tapi tentu kajian kitab lebih baik. Atau mendengarkan kajian, baik tematik atau kajian kitab, tapi kajian kitab lebih baik. Atau apapun hal yang bermanfaat untuk dunia akhirat antum, ketika antum terkait padanya itu senang antum. Walhamdulillah. Dan mungkin teman-teman juga sudah ada yang memiliki masing-masing hal-hal positif yang disukai. Bahkan para salaf, ada di antara salaf mereka mengatakan selayaknya seorang muslim itu mengkhususkan satu tempat itu dia untuk bertaabud di tempat itu. Yang mana tempat itu tidak ada pandangan orang. Sehingga ketika dia merasa sedih dan banyak pandangan orang, dia pergi ke tempat itu. Bukan karena apa-apa, karena tempat itu sepi. Maksudnya dia bisa merenung, tafakur dan bermuhasabah. Ya. Lebih dalam lagi gitu. Itu diantara para salaf seperti itu berkata. Maka baiknya kita menentukan satu hal yang paling kita suka apa. Ya. Kita enggak mungkin antum misalnya antum harus suka ilmu syar'i harus. Tapi enggak harus antum suka semua ilmu. Enggak mungkin. Bahkan orang yang misalnya belum bisa bahasa Arab enggak mungkin Al-Qur'an dikuasai, tafsir dikuasai, kemudian hadis, mustalah hadis, usul hadis, takhrijnya, sanadnya, perawinya, jarh wa ta'dilnya, ilalnya, kemudian fikihnya, 4 mazhab plus 5 mazhab sama mazhab Ja'fari Syiah. Dipahami semua, itu enggak bakal bisa. Kalau orang yang bisa bahasa Arab aja enggak bisa, belum tentu bisa maksudnya. Apalagi yang belum. Maka jadikan misalnya antum di antara yang antum suka adalah ilmu mengenai misalnya kalau ana suka dengan permainan bahasa yang bagus, yang indah, kata-kata mutiara. Makanya suka ditaruh di binder, tulis kata mutiara. Ibnu Qayyim berkata gini-gini, terus dihias-hias, ana suka kayak gitu. Maka jadikan itu kesukaan. Bukan ana. Enggak maksudnya misalnya. Ana enggak kayak gitu. Misalnya antum suka kayak gitu, tulis di binder, kemudian kasih butterfly, kasih love love gitu dan semacamnya ya. Nah, itu cuma seperti itu. Jadikan seperti hal yang positif bagi antum. Ketika misalnya antum galau, sedih dan semacamnya, balik misalnya ke kitab. Oh, Ibnu Qayyim punya kitab bagus, Fawaidul Fawaid. Punya kitab misalnya Udatus Sabirin, punya kitab Zadul Ma'ad dan lain-lain. Kalimat-kalimatnya itu bagus, kena di hati, meresap. Terus dibuka. Terus ada quote yang bagus. Tulis ya, dikasih hiasan-hiasan, kemudian difoto, diupload di internet. Nah. Insyaallah itu bermanfaat, yang penting positif. Ya. Baik, itu aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah 5 menit lagi kita lanjutkan dengan bulughul maram. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.